Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah satu ayat demi satu ayat. Ini saja sudah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Semoga terus Allah berikan taufik kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajahnya. Kita akan melanjutkan satu ayat lagi dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-79. Yang sebelumnya kita membaca tafsir ayat yang ke-75 sampai 78. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afatatma'una ay yu'minu lakum? Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Apakah kalian masih berharap orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada kalian, mereka percaya kepada kalian, padahal sungguh ada sekelompok dari mereka yang mereka itu mendengar kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, summa yuharifunahu, kemudian mereka merubah-rubahnya. Min ba'di ma aqulu, setelah mereka memahaminya, mereka rubah. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar, mereka tahu perbuatan mereka itu. Tetapi ayat-ayat Allah, surat 6, Taurat, Injil, mereka rubah-rubah. Masih kalian berharap mereka akan beriman? Kitab mereka saja mereka rubah kok. Ini dari kalangan orang-orang yang berilmu di antara mereka, yang memiliki kemampuan untuk merubah-rubah. Ada juga di antara mereka orang-orang munafik yang bermuka dua. Juga untuk apa kalian berharap mereka masuk Islam? Parah. Mereka itu sudah parah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Amanna, kami beriman kok." Wa idza khala ba'dun ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi'inda rabbikum. Afala ta'qilun. Dan apabila mereka kembali sebagian mereka dengan yang lainnya, mereka berkata, apakah kalian menyampaikan kepada orang yang beriman? Nam, kami beriman. Yang akan menjadi hujah bagi orang beriman di sisi Rabb mereka, apakah kalian tidak berpikir? Sehingga sikap orang-orang munafik ini ditentang oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Mereka berselisih. Sama saja. Dan tampakkan maupun kalian sembunyikan, Allah tahu kok bahwa kalian semuanya kafir, kufur. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan? Ini golongan kedua dari orang Yahudi. Yang pertama, orang yang berilmu di antara mereka yang merubah ayat-ayat Allah. Yang kedua, orang-orang munafik. Yang ketiga, wa minhum ummiyun, ada di antara mereka orang-orang yang awam, yang ummi. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mengerti kitab. Illa amaniya, kecuali hanya amaniya saja, hanya sekadar membaca saja. Wa inhum illa yadhunnun, tidak lain mereka itu hanya menduga-duga. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fadhakara fi hadhil ayah ulama'uhum. Maka disebutkan dalam ayat ini tentang ulama-ulama mereka, wa awamahum, dan juga orang-orang awam mereka. Wa munafiqihim, dan juga orang-orang munafik mereka. Wa man la lam yunafiq minhum. Fal ulama'u minhum, maka ulama-ulama di kalangan mereka, orang-orang Yahudi, mutamassikuna bimahum alaihi minad dalal. Mereka berpegang teguh dengan kesesatan mereka. Apa yang kalian harapkan? Mereka tidak akan berpaling, mereka tetap berpegang teguh dengan kebatilan mereka, kesesatan mereka. Wal awam, sedangkan orang-orang awam dari kalangan ahli kitab, orang-orang awamnya, bukan lidun, mereka taklid buta kepada kiai-kiai mereka, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kitab. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk merubah-rubah ayat Allah. Mereka cuma taklid buta dengan pendeta-pendeta mereka, ustaz-ustaz mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka. Itu untuk apa kan harapkan mereka? Mereka hanya mau mendengar rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Ucapan kalian tidak, mereka tidak mau dengar. Wa basirata indahum, mereka tidak memiliki ilmu. Falamut mutmi'u lakum fi ta'ifatain, maka tidak perlu kalian banyak berharap dari kelompok mereka ini. Bismillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan satu ayat insyaallah ta'ala. Adapun ayat yang kita akan kaji pada hari ini, ayat yang ketiga, yang ke-79. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaqulun hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah, neraka wailah bagi orang-orang yang mereka menyembunyikan, bagi orang-orang yang mereka menulis kitab di aidihim, dengan tangan mereka. Celaka bagi orang-orang yang merubah-rubah ayat Allah dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian dia berkata, hadza min indillah, ini dari sisi Allah, padahal sudah ditambah, padahal sudah dikurangi. Kenapa dia tambah? Kenapa dia kurangi? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, mendapatkan harga yang sedikit. Fawail, maka celaka wailah, maka celakalah, neraka wailah, lahum bagi mereka. Mimma katabat aydihim, kecelakaan disebabkan apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka disebabkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka usahakan untuk mendapatkan dunia. Celaka. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tawa'ada ta'ala al-muharrifina lil-kitab. Allah mengancam orang-orang yang mereka merubah-rubah kitab Allah, merubah kitab-kitab, merubah At-Taurat. Alladzina yaquluna litahrifihim, yang mereka berkata tentang apa yang mereka rubah tersebut. Wa ma yaktubun, dan apa yang mereka tulis, hadza min indillah, ini dari Allah. Padahal sudah ditambah-tambah satu kata, satu kalimat, atau sudah dibuang satu kata atau satu kalimat. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah. Celaka. Wa hadza fihi izharul batil wa katmil haqq. Kenapa ada perbuatan seperti ini? Berarti menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Wa innama fa'alu dhalika ma'ilmihim, dalam keadaan mereka melakukan yang demikian itu, mereka sadar, mereka tahu, mereka berilmu. Sengaja mereka. Beda kalau orang keliru, salah, karena enggak tahu ilmunya, wajar. Kalau ini mereka tahu. Mereka sengaja merubah-rubah ayat Allah. Mereka menambah-nambahnya, mereka menguranginya. Maka orang seperti ini diancam oleh Allah dengan celaka, dengan neraka wail. Kenapa mereka rubah? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, karena untuk mendapatkan harga yang sedikit. Wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha tsamanun qalil. Dan katailah ikhwati fillah, yang namanya dunia, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, yang namanya dunia semuanya dari awal sampai akhir semuanya harga yang sedikit. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang menyatakan yang enggak boleh itu kalau bayarannya murah. Kalau bayarannya mahal enggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Dunia itu dari awal sampai akhirnya itu sedikit, itu murah dibandingkan dengan jannah, dengan surga. Enggak ada apa-apanya dunia ini. Faj'alu batilahum syirkan yastaduna bihi ma fi aydin nas. Mereka menjadikan kebatilan mereka sebagai perantara untuk mengambil apa yang ada di tangan manusia untuk mendapatkan dunia, untuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Karena memang pendeta-pendeta, rohib-rohibnya orang Yahudi ini, mereka bisa dibayar, fatwa-fatwa mereka bisa dibeli, mereka menerima riswah, sogokan. Kalau disogok, mereka akan berfatwa sesuai dengan pesanan. Yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi haram. Dan orang-orang Yahudi, mereka menghalalkan riba. Mereka merubah ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, ustaz-ustaz mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maka Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu aku Nasrani ya Rasulullah, dulu aku Kristen, aku gak pernah menyembah pendeta, aku enggak pernah menyembah rahib-rahib, pendeta-pendeta. Enggak pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, bukankah ketika rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikuti mereka? Oh, kalau itu iya ya Rasulullah. Nah itulah bentuk kalian menyembah mereka. Ketika pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikuti. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikuti. Itu bentuk kalian menyembah mereka. Demikian juga ketika ustaz kalian, kiai kalian, ulama kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang kalian halalkan, kalian ikuti. Berarti kalian menyembah mereka. Ada Tuhan selain Allah yang kalian sembah. Ini kesyirikan. Berarti kalian menganggap ada Tuhan selain Allah. Dan ini ada kesyirikan. Betul memang kita harus bersama para ulama. Kita harus mengikuti para ulama. Artinya kita hendaklah menuntut ilmu bersama para ulama. Kita berjalan bersama mereka. Tetapi bukan taklid buta kepada ulama. Bukan. Tidak boleh taklid. Kita harus belajar mana dalil-dalilnya, mana hujah-hujahnya. Nah, maka kita ikuti. Ya khadirillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Yang namanya dunia itu seluruhnya sedikit. Ternyata orang-orang Yahudi mereka menjadikan ayat Allah dalam kitab Taurat atau Injil sebagai perantara untuk mereka mengambil apa yang ada pada manusia, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan dunia yang ada pada manusia. Fadzalamuhum min wajhain, maka berarti mereka menzalimi manusia dari dua sisi. Mereka berbuat zalim dari dua arah. Satu, min jihati talbis. Yang pertama, dari sisi mereka na'am mentalbis dinahum agama mereka. Merubah-rubah agama Allah Ta'ala sehingga menipu manusia. Wa min jihati dari sisi yang lain, akhadha amwalihim, mereka mengambil harta manusia bighairi haq, dengan cara yang tidak benar. Disuruh bayar ini, menebus dosa-dosa mereka yang berbuat dosa. Disuruh bayar 10%, 20%. Nah, kalau sudah bayar, maka dosa mereka diampuni. Sudahlah merubah agama Allah, ditambah lagi mengambil harta manusia. Kemana uang itu mereka setorkan? Pendeta mereka, rohib mereka. Mereka makan. Katanya pembersihan dosa. Sama persis ikhwati fillah dengan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah. Karena memang Rasul menyatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh umat Islam ini akan mencontoh orang-orang sebelum mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai orang-orang sebelum mereka masuk ke lubang biawa, niscaya umat ini akan mengikuti mereka. Dan terbukti sabda Rasulullah ini, banyaknya ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mereka mencontoh orang-orang Yahudi. Mereka merubah agama Allah. Ketika Allah berfirman, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah datang. Rabbmu yaitu Allah datang. Dan juga para malaikat bersof-sof. Mereka rubah. Masa Allah datang sih? Akhirnya ditambah satu kata. Waja'a amru rabbik. Yang datang itu adalah urusan Tuhanmu. Persis kan dengan orang Yahudi? Banyaknya ustaz-ustaz, kiai-kiai yang memiliki ilmu yang kemudian merubah ayat-ayat Allah. Dan juga firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman alal ashishtawa. Allah beristiwa di atas arsh. Mereka tidak percaya Allah beristiwa di atas arsh. Maka ditambah satu kata, Ar-Rahman istawla ala arsh. Cuma ditambah satu huruf, huruf lam. Istiwa menjadi istawla. Ditambah huruf lam. Allah istiwa menjadi istawla. Allah menguasai arsh. Ini persis seperti orang Yahudi. Nah, demikian juga ada di antara umat Islam ini persis menurut orang Yahudi. Mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Mereka wajibkan para anggotanya, para pengikutnya untuk membayar zakat, zakat profesi 10%, atau setiap anggota bayar 10%. Padahal dalam Islam yang namanya zakat itu boleh diambil ketika setelah sampai haulnya dan sampai nisabnya. Haulnya 1 tahun baru diambil zakatnya. Itu pun kalau sampai nisabnya, yaitu 8,5 atau 9,6 gram emas, diambil 2,5%. Mereka mengambil 10% atau 20% setiap anggota. Bukan per tahun, tiap bulan. Dalam Islam, zakat diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada fuqara'ihim, orang-orang miskin mereka. Tetapi kelompok ahlul bid'ah ini mengambil dari orang-orang lemah, diberikan kepada gubernur-gubernur mereka, pimpinan mereka, ustaz-ustaz mereka, ulama mereka, dibalik oleh mereka. Akhirnya kaya dadaan. Mereka punya gubernur, punya bupati, mereka punya negara di dalam negara, punya presiden sendiri, digaji mereka, dapat mobil mereka, mobil touring atau apa. Dan gubernurnya, ustadznya digaji, diambil dari orang miskin untuk orang kaya. Ini terbalik. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullahu jalan barakallahu fikum. Maka ini adalah 6 bal batil, bahkan ini adalah kebatilan yang paling batil. A'zamu mimman ya'khudhuha ghasban, ini ada sebesar-besar 6 kezaliman, di mana mereka merampok, sirkotan dan mencuri. Lebih parah daripada merampok, lebih parah daripada mencuri, dan semisal keduanya. Kalau perampok di pasar atau mencuri di pasar, mereka tidak pernah menisbatkan ini adalah agama Allah. Tetapi ahli bid'ah, mereka menyatakan ini syariat Allah, ini perintah Allah. Mereka sampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka sampaikan hadis-hadis, menipu manusia. Dipakai ayat-ayat, kemudian selewekan maknanya. Dan tidak boleh keluar dari kelompok tersebut. Kalau berani keluar, maka matinya kamu mati jahiliyah, kafir. Yang kamu tidak keluarkan hartamu setiap bulannya, itu harta yang haram. Haram. Enggak halal. Harus segera dikeluarkan zakatnya. Ayo segera setor. Yang berkhianat dari pengurus-pengurus berarti makan yang haram. Hanya pengurus yang enggak berani curang, kirim ke atasan. Atasannya, kiainya, ulamanya berlimpah harta. Zolim. Betul-betul zolim. Sudah berubah ayat Allah, hadis-hadis itu berubah sesuai dengan nafsu mereka, ditambah lagi menzolimi harta manusia. Lebih parah daripada merampok, lebih parah daripada mencuri. Walihada, oleh sebab itu, tawa'adahum bihadainil amroin, Allah mengancam mereka dan dua perkara ini. Fawail, celaka lahum, bagi mereka. Satu, mimma katabat aydihim, celaka disebabkan ulah tangan mereka. Tangan mereka yang berani merubah ayat-ayat Allah, min tahrif, merubah rumahnya, wal batil, dan juga kebatilan. Yang kedua, wa wailul lahum mimma yaksibun, celaka bagi mereka dari apa yang mereka upayakan, mereka usahakan, yaitu untuk mendapatkan minal amwal, harta-harta manusia. Zolim mereka, betul-betul zolim. Wal wail, apa artinya wail? Wail artinya syiddatul azab wal hasrah. Wail artinya azab yang pedih bagi mereka. Wal hasrah dan penyesalan. Mereka pasti akan menyesal. Karena mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Mencari pengikut. Mempengaruhi mereka. Alasannya, ayo ikut ngaji yuk. Belajar tentang sholat. Ketika orang mau belajar tentang sholat, ternyata dibaiat. Janji setia, tidak boleh keluar. Disampaikan subhat-subhat racun-racun yang harus mereka bayarkan setiap bulannya 10%. Berapapun hasil kalian, kecil besar harus keluar zakatnya. 10 ribu, 100 ribu, pokoknya 10%. Betul-betul zolim, sejolim-zolimnya. Bisa jadi seseorang memiliki gaji yang besar, tetapi karena istrinya banyak, anaknya banyak, urusannya banyak, belum sampai satu bulan habis. Maka tidak wajib mereka bayar zakat. Apa? Nah, karena memang baru satu bulan, apalagi satu tahun, habis-habis saja. Maka orang seperti ini tidak wajib bayar zakat. Bisa jadi ya gajinya sama dengan si fulan tadi, tetapi karena dia sendiri, dia tumpuk-tumpuk hartanya sehingga sampai nisabnya dan sampai haulnya selama satu tahun, maka dia wajib bayar zakat. Tetapi ini kelompok ahlul bid'ah, tiap bulan gak peduli orang miskin, orang kaya, semua ditarik. Dan mereka menggunakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul untuk menipu manusia. Jahat. Wailallahu mimma yaktubun, dan celaka yang kedua yaitu karena celaka disebabkan apa yang mereka lakukan. Akan wail artinya syiddatul azab, azab yang pedih. Wal hasrah, dan mereka pasti akan menyesal. Wa fi damniha al-wa'id asy-syadid, dan terkandung juga ancaman yang pedih. Qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lima dzakara hadhihi al-aya, ketika Syekh Islam Ibnu Taimiyah membaca ayat ini, afatatma'una ay yu'minu lakum, dan seterusnya, apakah kalian masih berharap mereka akan beriman kepada kalian dan seterusnya? Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekh Islam, fa innallaha dhamma alladhina yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi, maka sungguhnya Allah mencela orang-orang yang mereka merubah-rubah kalam Allah dari tempatnya, dipindah-pindahkan maknanya. Allah mencela orang-orang yang mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah, dipindahkan dari tempatnya, sehingga maksudnya berbeda dengan kehendak Allah. Wa huwa mutanawilu liman hamil kitab wa sunnah, dan ayat ini pula kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah berlaku bagi orang-orang yang mereka memikul membawa Al-Quran dan sunnah. Artinya berlaku juga bagi umat Islam yang mereka merubah ayat-ayat Allah, yang mereka berbuat zalim kepada manusia, mengambil harta manusia. Seperti yang sekarang saat ini sedang viral dari kelompoknya NII di Az-Zaitun. Nah, yang berkodok Az-Zaitun. Persis seperti orang Yahudi. Dan memang mereka melakukan orang-orang Yahudi. Dan santri mereka juga ada yang menikah dengan orang-orang Yahudi. Nah, persis ucapannya, pikirannya, kezolimannya, mereka tarik anggotanya 10%, 20%, sehingga pondok pesantrennya sampai 1.300 hektar lebih. Di dalam pesantrennya ada tempat ibadahnya orang-orang kafir, disiapkan masjid-masjidnya, disiapkan kursi-kursi, dan diundang para pendeta, berbagai macam pendeta-pendeta diundang semuanya. Tenang hati pendeta, mirip ya masjidnya dengan gereja kami. Kami senang, kok persis. Bahkan mereka lebih kaya daripada gereja kami. Kami di gereja belum punya kursi sebanyak itu, tapi masjid di Az-Zaitun canggih. La haula wala quwata illa billah. Demikian juga pecahan dari NII, dari Islam Jamaah, persis ya, sama seperti orang-orang Yahudi. Nah, yang satu berani memberontak pada pemerintah, ingin menjadi penguasa, ada gubernurnya. Yang satunya banci. Nah, tapi sama saja mengambil harta manusia, zolim, merubah ayat-ayat Allah. Dia tidak menentang pemerintah, bahkan mereka bekerja sama berlindung di bawah pemerintah, tetapi tetap menzolimi manusia, mengambil harta manusia. Dua-duanya sama, persis dengan orang Yahudi. Alama asluhu minal bid'ah al-batil, yang mereka aslinya berada di atas kebid'ahan dan kebatilan. Wah, kemudian berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, wa dhammal ladzina la ya'lamuna al-kitab illa amani. Dalam ayat ini juga Allah mencela orang-orang yang tidak berilmu tentang kitab kecuali hanya amani. Allah mencela orang-orang awam yang tidak mengerti kitab. Wa huwa mutanawwilu liman taraka tadabbur al-Qur'an. Yang mereka meninggalkan mentadaburi Al-Qur'an. Diajak taklim itu enggak mau. Diajak hadir majelis ilmu, memahami Al-Qur'an enggak mau. Dengan berbagai macam alasan. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lam illa mujarradatan tilawata harfi hurufihi. Mereka tidak mengerti Al-Qur'an kecuali hanya sebatas membacanya saja, membaca huruf-hurufnya saja. Kalau suruh baca Al-Qur'an bisa mereka, bagus, lancar, juara satu mereka, juara internasional mereka. Tapi enggak paham isi kedua Al-Qur'an. Yang dibaca Yasin, Yasin, Yasin, Yasin. Emangnya Al-Qur'an itu cuma Yasin? Banyak surat dalam Al-Qur'an, 114 surat. Kenapa cuma satu saja yang dibaca? Itu pun mereka tidak paham apa makna ayat Allah dalam surat Yasin, enggak paham sama sekali. Enggak mengerti apa artinya, enggak mengerti apa maknanya, enggak mengerti tafsirnya, enggak mengerti apa perintah Allah yang terdapat di dalamnya, enggak mengerti larangan Allah, apa yang dilarang di dalamnya, enggak mengerti sama sekali. Awam, betul-betul awam, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tahu tapi masih mau belajar, masih maklum lah ya. Mau hadir di majelis ilmu, memang kami bodoh enggak tahu, tapi kami mau belajar. Insyaallah lama-lama akan paham. Ini enggak mau hadir di majelis ilmu untuk mentadabbur Al-Qur'an, enggak mau. Mereka tidak memahami, tidak tahu kecuali hanya sebatas membaca huruf-hurufnya saja. Wa mutanawilu liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan likitabillahi. Ditambah lagi. Nah, mereka untuk memperoleh harta ini bagi orang-orang yang berilmu di antara mereka. Mereka tulis-tulis makna ayat, mereka rubah-rubah makna Al-Qur'an untuk mendapatkan dunia. Biar dibilang pandai, berilmu. Mereka rubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innahu min indillah, kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah. Subhanallah. Sudah pemahamannya ngarang-ngarang, nambah-nambah, kemudian berkata ini dari sisi Allah. Jad mislu ayyakul, seperti ucapan mereka, hadza huwa syar' wad-din, ini syariat loh, ini agama loh. Wa hadza makna al-kitab wa sunnah, ini makna Al-Qur'an itu seperti ini makna sunnah seperti ini. Wa hadza ma'qul as-salaf wal a'immah, ini diambil dari ucapan para salaf dan juga para ulama loh. Wa hadza wa usul din, ini usul agama loh. Alladhi yajibu i'tiqaduhu, yang wajib kita meyakininya. Ala a'yan, bagi mas seluruh individu, wal kifayah maupun fardu, ini fardu ain dan ini fardu kifayah. Mereka ucapan yang demikian itu mutanawilu liman kata ma ma'indahu minal kitab wa sunnah, mereka rubah-rubahna untuk mendapatkan sanjungan manusia, untuk mendapatkan harta. Ini jahat. Ustaz-ustaz dan ulama seperti ini jahat sejahat-jahatnya. Naam. La'alla yahtajju bihi mukhalifuhu fil haqqi alladhi yaqulu. Naam. Agar supaya orang-orang yang menyisinya tidak punya hujah. Naam. Disampaikan subhat, berbagai macam subhat, kerancuan-kerancuan. Naam. Ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama seperti ini jahat. Mereka merubah ayat-ayat Allah. Pakai ayat mereka, pakai hadis mereka. Tapi mereka selewengkan maknanya untuk membela dirinya, membela kelompoknya, golongannya, partainya, organisasinya, dirubah-rubah. Demikian juga orang awamnya dicela oleh Allah, cuma taklid buta saja, enggak mau belajar, cuma ikut kata ustaz, kata guru, kata ulama. Dicela oleh Allah Ta'ala. Wajib belajar. Wadil umur kathiratun jiddan, perkara seperti ini sangat banyak sekali terjadi, kata Syekh Abdul Manan Sa'di. Perkara seperti ini sangat banyak sekali terjadi. Fi ahli ahwa, pada ahlul bid'ah. Nah, jumlatil kar rafidah, seperti syiar rafidah. Syiah Rafidah berani merubah-rubah ayat Allah. Orang Syiah merubah-rubah ayat Allah, merubah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menipu manusia, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Mereka menganggap bahwasanya Ali sebagai Tuhan. Mereka menganggap Ali sebagai nabi, sehingga azan mereka asyhadu an la ilallah dan juga Ali sebagai Rasulullah. Dusta mereka. Mereka merubah ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan juga mereka intinya ingin mendapatkan, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Wa tafsilan mislu katsir min muntasibina ila al-fuqaha, dan juga secara rinci, nah, seperti kebanyakan dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada para ulama, kepada fuqaha. Kami mengikuti ulama Syafi'i, kami mengikuti mazhab ini, padahal dusta, padahal mereka tidak mengikuti sama sekali. Hanya bersembunyi di belakang para ulama. Bersembunyi di belakang para ulama, padahal mereka tidak mengikuti para ulama. Dan ini persis seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ini sebagai nasihat bagi kita seluruhnya, untuk jujur dalam beragama. Nah, dan teguran bagi kita, jangan terus-menerus jadi orang awam. Harus belajar, belajar, belajar. Harus berilmu. Jangan taklid terus menerus. Okelah, kita taklid. Kenapa kita taklid? Karena memang enggak punya ilmu. Tapi mau sampai kapan? Mau taklid terus selamanya? Jangan. Belajar supaya hilang kebodohan kita. Kemudian kalau punya ilmu, jangan merubah ayat-ayat Allah. Sampaikan apa adanya. Jangan merubah-rubah. Merubah-rubah demi kepentingan pribadi, untuk mendapatkan 6 harga yang sedikit. Ini demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kaji lagi pada ayat yang berikutnya. 6 Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita hati yang lembut. 6 Tidak marah ketika ditegur dengan ayat Allah, segera kembali. 6 Segera tobat, rujuk, dan segera kembali mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulnya.